banyak orang takut susah dalam hidup ini, karena siapapun pasti tak ingin di sana. Orang berjuang dalam kehidupan supaya tak menjadi susah. Orang tua yang susah berikhtiar pada diri supaya anak tak boleh mengikuti jalan yang dia lalui, karena kesusahan sangat dibenci. Banyak yang takut susah tapi celaka. Mereka justru menyelamatkan diri dengan membenamkannya, mencuri untuk sepiring nasi, membuat hidup menjadi buron yang tiada henti. Kejahatan demi kejahatan datang silih berganti demi lepas dari hidup susah. Hidup susah orang takut menyakiti sesama orang berani. Sungguh satu situasi yang terbalik. Belajarlah untuk tahu diri dan mengendalikannya, sehingga membuat kita tak perlu takut susah, tapi takutlah menyakiti sesama. Kalau bisa menguasai diri, maka lapar bukan masalah. Itu hanya soal waktu untuk mendapatkan sepiring nasi. Kejujuran, tak mencuri, akan jadi jalan berkat dalam kehidupan. Keringat sendiri akan sangat berarti, memberikan pengharapan. Jadi, tapi takutlah menyakiti sesama, supaya aman kehidupan. Amanlah tiap langkah. Salah mengayunkan langkah, kita akan membangun malapetaka. Hitunglah tiap langkah, jangan pernah takut susah. Ingat, kalau mau takut, takutlah menyakiti sesama. Arahkan diri ke sana supaya tak salah melangkah, sehingga diri selalu cinta pada apa yang semestinya, kebenaran yang sejati. Diri selalu bergairah untuk tidak menyakiti sesama, tetapi ia selalu berjalan tanpa pernah takut susah. Selamat menemukan diri dan jadikan hidup berarti. Bersama saya, Bigman Sirait.